Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pelajaran Sirah Nabawiyah dari risalah Mukhtasar Siratul Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, yang ditulis oleh Al-Syeikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah. Masih menyebutkan beberapa hal yang berkaitan dengan bi'atsatun Nabi sallallahu alaihi wa sallam, dan beberapa umur perkara-perkara tentang orang-orang jahiliyah dan bangsa Quraisy secara khusus. Terakhir kita baca keterangan dari penulis rahimahullahu taala menjelaskan tentang bagaimanakah orang-orang Quraisy mereka membuat ritual-ritual baru dalam manasik dengan tujuan membedakan mereka dari yang lain. Karena mereka menganggap dirinya adalah pribumi, tanah suci. Mereka adalah orang-orang yang mengurus Mekah dan Ka'bah secara khusus. Maka otomatis mereka layak untuk mendapatkan perlakuan khusus daripada yang lain. Sehingga mereka pun menentukan beberapa ketentuan-ketentuan yang tidak sejalan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh leluhur mereka, yakni Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sampai pada tingkat mereka lebih banyak menekan dan lebih banyak menguasai manasik daripada yang lain. Dan mereka memberikan keputusan-keputusan yang akhirnya tidak ada unsur ibadah di situ. Ada unsur keuntungan pribadi, ada unsur untuk membela atau mengangkat derajat kesukuan. Hingga Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan membawa Islam dan menghapus semua ritual-ritual tambahan mereka. Beliau juga menyebutkan tentang hudutsur rujum, kisah bagaimana para malaikat merajam, melempar dengan bintang para syaitan yang mencuri berita di langit. Sebelumnya mereka bisa dengan leluasa mendengarkan berita yang ada di langit, dan mereka memiliki tempat tersendiri di situ. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala hendak mengutus Nabi yang terakhir, Rasul yang terakhir, Allah memperketat penjagaan langit dan mengusir semua syaitan, semua bangsa jin yang ingin untuk mendengarkan atau mencuri berita dari langit. Dan itu disebutkan secara rinci kisahnya dalam suratu Al-Jin. Tayyib, nuasil. Kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, berkata penulis rahimahullah, thumma zakara inzar al-yahud. Kemudian disebutkan tentang peringatan dari bangsa Yahud, yakni orang-orang Yahudi. Mereka memperingatkan bangsa Arab bahwasanya akan muncul nabi yang terakhir, dan nabi tersebut akan membela bangsa Yahudi, sehingga bangsa Yahud akan berperang bersama dengan nabi ini untuk melawan bangsa Arab dan mengembalikan kembali wibawa bangsa Yahudi. Dan itu mereka sampaikan berulang-ulang di hadapan bangsa Arab yang selama itu menindas dan menekan bangsa Yahud. Disebutkan pada ta'liq nomor 1, Wa sababu wujudil yahudi fil Madinah, sebab keberadaan Yahudi di Madinah, huwa annahum arafu annahu sayub'ath nabiyyun sifatuhu kada wa kada. Karena mereka, orang Yahudi, telah mengetahui akan diutus seorang nabi dengan sifat-sifat yang telah diketahui. Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Nabi itu memerintahkan pada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Wa yuhillu lahum at-thayyibat wa yuharrimu 'alaihim al-khaba'ith. Nabi tersebut menghalalkan hal-hal yang baik untuk mereka dan mengharamkan hal-hal yang jelek untuk mereka. Wa yada'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Dan mereka meyakini bahwa nabi tersebut akan membebaskan mereka dari penindasan dan tekanan yang selama ini mereka rasakan. Wa annahu sayantasir wa takunu dawlatu lah. Dan orang Yahudi juga meyakini bahwasanya nabi ini akan membawa kemenangan untuk bangsa Yahudi dan akan menjadikan daulah itu menjadi milik mereka. Arafu hadza farahalu min asy-Syam ila al-Madinah. Mereka mengetahui informasi seperti ini, maka mereka pun berpindah dari Syam menuju Madinah. Yaltamisuna ba'dha hadzal rajul. Mereka mencari informasi apakah lelaki ini telah diutus. Falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bihi. Tetapi ketika Rasulullah SAW benar-benar diutus, ternyata mereka mengkufuri dan mengingkari utusan tersebut. Li'annahum kanu yu'ammilun ayyakuna hadar rajulu min bani Israel. Karena orang-orang Yahudi sebelumnya, mereka berandai-andai pingin kalau nabi terakhir ini dari bangsa bani Israel. Wa in kanu ya'rifuna annahu min al-Arab. Dalam keadaan mereka sebenarnya tahu kalau nabi ini diutus dari bangsa Arab. Bangsa Arab ini musuhnya bangsa Yahud, Bani Israel. Baik. Mereka paham kalau sebenarnya nabi ini dari keturunan bangsa Arab. Tapi mereka ya berharaplah. Siapa tahu bukan dari bangsa Arab. Lakin yaqulun la'alla wa la'alla. Tapi mereka menganggap mungkin dan mungkin. Memang dari bangsa Arab. Tapi siapa tahu. Ternyata gak jadi dari bangsa Arab. Diambil dari Bani Israel. Karena memang nabi sebelum-sebelumnya itu dari keturunan Israel. Wa kanatil hurubu bainahum wa bainal Arab kama dzukir. Pertempuran antara bangsa Yahud dengan bangsa Arab itu telah masyhur disebutkan dalam kitab-kitab sejarah. Walakin ja'alallahu azza wa jalla qawlahu huwal a'la. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan bahwasanya agamanya lah yang menang dan yang tinggi. Tayyib. Qala al-muallif rahimahullah wa annahu sababu islamil ansar. Dan peringatan dari Yahudi ini justru menjadi sebab masuk Islamnya Ansar. Ansar ini gabungan dari dua suku besar yang ada di Madinah, Aus dan Khazraj. Jadi ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti biasa pada musim haji beliau mendatangi kem-kem para jamaah haji, mendatangi perkumpulan mereka dan berdakwah mengajak mereka kepada Islam. Ketika itu orang-orang yang ada di Madinah waktu itu masih disebut Yathrib, dari kalangan Aus dan Khazraj, biasa perang saudara. Orang-orang Khazraj mereka dikenal sebagai Hulafaul Yahud, sekutunya orang-orang Yahudi. Orang Yahudi di sana itu bisa dianggap ya suku rendah lah, ditindas, direndahkan dan tidak dipenuhi haknya. Orang Yahudi selalu mewanti-wanti, awas, sebentar lagi akan tiba saatnya Nabi akhir zaman diutus. Nabi ini dari keturunan kita. Nanti kita akan berperang bersama dengan Nabi ini untuk melawan kalian semua. Kejayaan kami sebentar lagi. Terus mereka mengatakan seperti itu. Otomatis orang-orang Aus, orang-orang Khazraj benar-benar melekat pada pikiran mereka bahwasanya akan diutus seorang Nabi. Ketika sebagian dari suku Khazraj berangkat ke Mekah dengan tujuan untuk manasik, seperti biasa, Rasulullah SAW melihat ada perkumpulan dan kerumunan. Maka beliau pun mendatangi mereka dan bertanya, mohon maaf, ini bapak-bapak atau mas-mas sekalian ini dari mana? Mereka mengatakan, min Yasrib, kami dari Yasrib. Apakah kalian hulafa'ul Yahud, sekutunya Yahud? Mereka mengatakan, na'am, kami dari Khazraj. Kemudian Rasulullah SAW mulai berdakwah, menawarkan Islam kepada mereka. Diajarkan tentang Tauhid, dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, ditafsirkan ayat tersebut di hadapan mereka, wa ila akhirih. Langsung nyantol orang-orang Khazraj ini. Lah, ini kayaknya Nabi yang dibilang sama orang Yahud. Ini kayaknya. Sudah diutus ini. Ini sudah dakwah ini. Wah, kita jangan sampai kalah sama orang Yahudi. Ayo, kita duluan yang beriman sama Nabi ini. Ya, karena katanya orang Yahudi, ini Nabi terakhir akan membawa kejayaan. Akan membawa pertolongan. Wis, kita dahului orang Yahudi saja. Akhirnya mereka pun langsung menerima dakwah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sembunyi-sembunyi. Karena mereka paham betul bagaimana kondisi yang ada di Mekah ketika itu. Mereka langsung membaiat Rasul. Dan mereka pun dengan lapang dada menerima dakwah beliau. Kemudian mereka mengatakan kepada Rasul. Wahai Rasulullah, di belakang kami, saudara-saudara kami, itu kita sering bertikai, bertengkar sama mereka. Pertumpahan darah ratusan tahun. Kami berharap kamu bisa mendamaikan kami semua. Kalau engkau wahai Rasul dengan dakwahmu ini bisa mendamaikan kita semua, bani ar-rajulu ant, maka kamu adalah sebaik-baik pemimpin. Ya, karena yang di belakang kami ini bukan orang sembarangan, bukan kaum sembarangan. Kabilah besar, kabilah raksasa. Orang-orang yang memang biasa berperang, bertempur. Orang-orang militan semua. Kalau bisa disatukan, Masya Allah, bagus. Akhirnya mereka menjanjikan, gini saja. Tahun depan, haji tahun depan, kami akan membawa rombongan yang lain. Kami akan kenalkan mereka dengan Anda. Agar mereka juga mendengarkan dakwah Islam. Atau ya ditunggu tahun berikutnya. Yang kemudian terjadilah Baiat Aqabah yang pertama. Ya, Baiat Aqabah yang pertama, kemudian disusul dengan Baiat Aqabah yang kedua, yang kemudian dari situlah Rasul diboyong ke Madinah beserta dengan para sahabat yang lain. Ternyata peringatan dari Yahudi ini tentang diutusnya Nabi terakhir dimanfaatkan sama orang-orang Aus dan Khazraj, yang kemudian mereka pun akhirnya bersatu di atas Islam dan disebut dengan sahabat Ansar. Qala rahimahullah, wa ma nazala fi dzalika min al-Qur'an, dan itu telah disebutkan di dalam Al-Qur'an. Disebutkan pada ta'liq nomor 2. Wa hadza madzkurun fil Qur'ani qala Allah Ta'ala, ini disebutkan dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa lamma ja'ahum kitabun min 'indillah musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَعَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ. Ketika datang kepada mereka kitab suci dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang membenarkan apa yang ada pada mereka, padahal mereka dulu menganggap akan mendapatkan kemenangan di atas orang-orang kafir, yakni di atas bangsa Arab. Namun ketika utusan itu datang dan mereka mengenalnya, mereka pun kufur terhadap utusan tersebut. Ya, ini ayat ini menjelaskan tentang bagaimanakah sikapnya orang-orang Yahudi. Mereka awalnya, Masya Allah, promosi di depan orang-orang Arab. Kalau mereka ini akan jaya, akan menang. Karena Nabi yang terakhir akan diutus. Ya, yang jadi pemimpin kita nanti ini seorang Nabi, bukan orang biasa. Kami akan menang. Kami akan bebas dari tekanan. Akan bebas dari penindasan orang-orang Arab. Namun ternyata ketika diutus betulan ini Nabi, mereka mengingkarinya. Karena dianggap tidak senasab. Ini Nabi dari kalangan bangsa Arab, keturunan Ishak, keturunan Ismail. Sementara mereka dari keturunan Israel. Tayyib. Qala al-muallif rahimahullah wa qissata ibnil Hayyaban. Dan di situ terdapat kisah Ibnul Hayyaban. Ibnul Hayyaban ini ya ikhwah termasuk dari tokoh bangsa Yahud yang masuk Islam, beriman dengan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Orang ini jauh sebelum diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, beberapa tahun sebelum itu, dia datang dari Syam menuju ke Madinah. Ya. Orang ini orang saleh, orang baik. Saking solehnya, sampai sebagian dari pembesar-pembesar Yahudi terpengaruh dengan dia. Saking solehnya orang ini. Rajin ibadahnya. Ya, ini betul-betul orang yang mutawwi. Orang yang betul-betul ahlu ta'ah. Muqarrib ilallah. Orang yang betul-betul dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya para pembesar Yahudi yang lain, beberapa orang, sekitar 4 orang, itu sangat senang dengan Ibnul Hayyaban dan sangat mengidolakan sosok yang satu ini. Sampai pada tingkat kalau ada musim kemarau, datang musim kemarau, air-air pada surut, kosong, ya, pada klik, hewan-hewan ternak pada kekeringan, garing semua karena airnya susah. Mereka minta tolong Ibnul Hayyaban untuk minta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena mereka menganggap ini Ibnul Hayyaban ini wong soleh, ya. Siapa tahu doanya lebih dikabulkan daripada kita. Tapi Ibnul Hayyaban setiap kali diminta untuk istisqa, salat atau doa minta hujan, mesti beliaunya mengatakan, "Saya enggak mau doa untuk kalian sampai kalian sedekah dulu, ya. Kita harus berbuat baik dulu agar kita diterima doa kita di sisi Allah." Karena mereka, "Ya sudah, kita akan sedekah." Berapa nominal sedekahnya? Ya minimal 1 sa' gandum lah. Atau 2 mud syair. Terserah. Yang penting sedekah. Yang pantas berupa makanan pokok untuk fakir miskin. Akhirnya mereka bersepakat. Para pembesar-pembesar ini pun sedekah. Setelah sedekah, Ibnu Hayyaban keluar ke tanah lapang. Ngajak mereka semua. Beliau berdoa. Belum selesai doa, hujan. Ya, belum selesai doa, hujan. Dan itu rutinitas yang biasa mereka lakukan. Kalau sedang paceklik begitu sudah mereka datang ke Ibnu Hayyaban minta tolong untuk doa istisqa. Seperti biasa juga Ibnu Hayyaban minta mereka sedekah lillahi ta'ala. Agar Allah ta'ala lebih cepat mengabulkan doanya. Terus demikian. Sampai akhirnya Ibnu Hayyaban ini hendak meninggal. Sudah faktor usia, sudah mau meninggal ini. Ya. Nah, ketika hendak meninggal, dia memberikan pesan. Bagaimana pesannya? Ini. Wa qawlahu dan ucapan Ibnul Hayyaban, ya ma'syara Yahud, wahai bangsa Yahud, ma tarawnahu akhrajani min ardil khamri wal khamir ila ardil bu'si wal ju'. Apakah kalian tahu kenapa kok saya pindah dari tempat yang makmur yang subur menuju ke tempat yang sering paceklik, tempat yang tandus kekeringan? Apakah kalian tahu apa sebabnya? Ya, ini Ibnu Hayyaban pindah dari Syam ke mana? Ke Madinah. Syam dulu ini pusat perekonomian, termasuk tempat yang banyak dikunjungi karena secara perekonomian kuat di sana dan tempat yang makmur, orang banyak ke sana. Adapun Madinah waktu itu tempat penyakit. Ya, disebutkan dalam sejarah ketika Rasul berangkat hijrah ke Madinah, banyak para sahabat yang sakit. Sah? Sampai akhirnya Rasul berdoa sama Allah dengan doa yang masyhur, minta agar penyakitnya diangkat, kemudian dipindah ke sebuah tempat yang kosong, tak ada orang. Kemudian Madinah menjadi tempat yang bagus, tempat yang enak sampai sekarang. Ya. Nah, Ibnu Hayyaban nanya kepada orang-orang Yahudi, gimana? Apa kalian tahu enggak? Kenapa kok saya pindah? Ya. Kenapa saya pindah dari Syam menuju ke Madinah? Dalam kelengkapan kisahnya, mereka mengatakan, anta a'lam. Ya, kamu yang lebih tahu, kenapa kok pindah ke sini? Wa qawlahu, dan ucapan Ibnu al-Hayyaban, innama qadimtu hadhihi al-baldah atawakkafu khuruj nabiyyin qad adhalla zamanu. Sebenarnya saya pindah ke tempat ini itu sedang mencari apakah nabi yang dijanjikan telah diutus itu sudah diutus. Wa hadhihi al-baldah muhajaru, tempat inilah yang menjadi tempat hijrahnya nabi tersebut. Ila akhirnya sampai seterusnya kisah. Yani Ibnu al-Hayyaban mengatakan kepada bangsa Yahud bahwasanya akan ada nabi yang diutus. Dan sesungguhnya saya pindah dari tempat saya, dari Syam menuju Madinah, itu bukan semata-mata pindah. Ya, ngapain saya pindah dari tempat yang enak, ekonomi bagus, kerjaan saya di sana semua, kok tiba-tiba pindah ke sini yang kondisinya ya banyak penyakitnya, sering sakit, tandus, bus, walju', yakni tempat yang berat, tempat yang payah. Kenapa kok saya pindah? Karena ada tujuan. Kalian tahu apa tujuannya? Tujuannya saya sedang menunggu kedatangan seorang nabi terakhir yang akan diutus. Karena menurut informasi yang saya terima pada kitab-kitab suci yang ada, nabi itu akan hijrah ke tempat ini. Maka saya ke sini. Kemudian Ibnu al-Hayyaban pada kelengkapan kisahnya mengajak bangsa Yahud untuk beriman kepada nabi yang terakhir. Katanya Ibnu al-Hayyaban, nabi ini di antara sifatnya dan misinya itu diperintah untuk memerangi semua orang sampai mereka semua beriman dengan ajaran yang dia bawa. Jangan sampai kalian ketinggalan. Segera beriman kalau kalian tahu nabi ini diutus. Nah, berjalannya waktu ketika Rasulullah SAW diutus, waktu itu terjadi perang melawan orang-orang Quraidah. Ya, Bani Quraidah ini bani atau bangsanya orang-orang Yahud, termasuk bangsa yang kuat di Madinah. Waktu itu terjadi pertempuran melawan orang-orang Quraidah. Kalau tidak salah, sampai ada keputusan dari Sa'ad bin Mu'ad tentang orang-orang Quraidah yang yang perempuan disandra, kemudian yang anak-anak disandra, laki-laki sembelih semua. Kalau yang masih diragukan sudah dewasa atau tidak, dipeloroti semua, dicek. Kalau tumbuh bulunya, penggal kepalanya. Kalau tidak ada bulunya, masuk dalam kawasan dalam area anak-anak, selamat. Nah, waktu itu ketika proses orang-orang pembesar-pembesar yang dulu mengidolakan Ibnu al-Hayyaban ini, mereka sadar, ini kayaknya nabi yang diutus ini. Mereka pun ngomong sama orang-orang Yahud, hei, Bani Quraidah, ini nabi yang dikasih tahu sama Ibnu al-Hayyaban dulu, sudah datang ini. Ini mereka sedang menyerang kita, dia sedang menyerang kita, ini nabi ini. Oh enggak mungkin, ini bukan nabi, masa nabi menyerang kita? Kan nabi yang datang terakhir kan akan membela kita, kok malah menyerang kita? Loh enggak, betul ini nabi ini, ciri-cirinya jelas ini. Tapi mereka enggak mau. Akhirnya pembesar-pembesar ini, mereka langsung menemui Rasul, membaiat beliau, dan langsung masuk Islam. Selebihnya dibunuh sama Rasulullah SAW pada pertempuran Quraidah. Baik. Fala al-mu'allif rahimahullah. Thumma dzakara qissata Islam Salman al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian disebutkan di situ kisah tentang perjalanan Salman al-Farisi mengenal Islam. Kisahnya panjang ya ikhwah. Labas nadzkuruhum lil-i'tibar, karena banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah beliau. Itu disebutkan di ta'liknya itu, riwayat Imam Ahmad. Dan dihasankan oleh Syekh Al-Bani rahimahullah dalam silsilah As-Sahihah nomor 894. Baik. Salman Al-Farisi, seorang sahabat dari negeri Persia. Beliau pernah bercerita kepada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang perjalanan kok bisa beliau beriman dan masuk Islam, mengimani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Salman Al-Farisi ini sebagaimana tempat asalnya dulu adalah seorang Majusi. Beliau tinggal di sebuah tempat bernama Asbahan di desa yang bernama Jai. Mayoritas atau semua penduduk Jai itu Majus, penyembah api, layaknya orang-orang Persia secara umum. Ayahnya Salman, ya, Abu Salman, ya, bukan saya. itu dihkan, tokoh, ya, tokoh masyarakat desa Jai. Tugasnya tokoh itu menjaga keabadian api mereka. Jadi mereka punya api yang sifatnya abadi. Orang-orang Majusi yang masih ada sampai sekarang itu apinya abadi. Tidak pernah mati. Karena menganggap itu Tuhannya mereka. Kalau mati, mati Tuhan mereka nanti. Ya, jadi dijaga. Pokoknya api ini terus nyala. Nah, bapaknya ini, karena satu sisi dia tokoh masyarakat, satu sisi dia seorang bisnismen, ya, punya sawah, punya kontrakan, pokoknya bisnisnya gede. Tipu, akhirnya nunjuk Salman Al-Farisi, dan Salman ini anak kesayangannya, ditunjuk menjadi penjaga api abadi. Ya. Le, kowe iki nang omahe, di rumah aja. Kenapa pak? Gak boleh sama teman-teman. Soalnya kowe iki, kamu ini anak kesayangannya bapak. Jadi kamu harus meneruskan tugasnya bapak. Lapo pak, jogo api. Ya. Jaga keabadian api ini. Ojo sampai mati li. Redup titik, dinyalakan lagi. Ben terus, Tuhan kamu ini li. Jok sampai mati. Oh gitu pak, iya. Nurut Salman Al-Farisi. Ya sudah, jaga api di tempat perapian mereka ya ikhwah. Sudah, di situ. Dan Salman Al-Farisi pun tinggal di situ. Suatu hari, bapaknya ini saking sibuknya ngurusi bangunan, gak bisa mengunjungi sawah yang biasa dia kunjungi. Ya ini biasa, pebisnis ya, semua tempat-tempat bisnisnya dia langsung turun tangan, ngecek pegawai, pokoknya bos sekaligus mandornya lah. Gak ada orang yang bisa diamanai. Akhirnya bapaknya datang ke Salman Al-Farisi. Le, bapak repot hari ini le. Kenapa pak? Ada apa? Ada yang bisa dibantu? Oh ya le, hari ini kamu libur jaga api. Biar dijaga yang lain saja. Bapak ini punya sawah le. Biasanya memang tak urus setiap hari le. Cuma sekarang bapak sangat sibuk ya. Sibuk ngurusi bangunan yang belum selesai le. Kamu ke sawah le. Kamu ke sana, lihatin pegawai yang ada di sana, pokoknya dipantau lah, Li. Ya. Oh, siap, Pak. Yus, mangkat, toh. Berangkat, Salman. Ya. Pas tengah perjalanan, Salman Al-Farisi melihat sebuah pemandangan yang tidak biasa dia lihat. Karena memang Salman Al-Farisi dipingit sama bapaknya, ditaruh di rumah, tidak boleh kemana-mana, ngurusi api. Ya. Jadi setiap hari lihat api. Ini kok tiba-tiba melihat ada ritual yang baru, ya. Lewat sebuah gereja. Melihat di dalamnya kok ada orang ibadah. Kok ibadahnya beda sama kita ya? Ini gereja orang Nasrani yang dulu ya ikhwah. Masih murni ajarannya. Bukan nyembah patung salib gitu. Enggak. Ya. Saman masuk menyusup ke gereja tadi. Melihat. Ya memperhatikan. Kok kayak ini agama bener nih. Agama bagus ini. Ya, khusyuk orang sholat, khusyuk ibadah, khusyuk tenang, masya Allah, iki baru mantep iki ibadahi, ibadahku sing dhisik ya apa, gomo apa, ya geni ya, ya jogo ya api ya, wah iki gak genai. Akhirnya dia pun nunggu di situ sampai malam, ya, bapak ibu ser gak karu-karuan, ya, mumet. Salman iki nanti dicari di sawah yo ndak ono ndak sampai ke sana dicari ke pos ndak tahu kemana karena bapaknya ni tokoh ya sekaligus pebisnis ngirim orang wis berangkat to kabeh cari Salman sampai ketemu iki anakku ngilang nanti kue lagi bapaknya udah muter-muter di jalan Salman Al-Farisi nyantai di gereja sambil ngeliatin orang sholat. Nah di situ terjadi percakapan singkat dengan orang-orang yang ada di gereja. Salman datangi para jamaah. Pak, ini asal agama ini dari mana pak ya? Oh dari Syam, dek, jauh tempatnya. Oh Syam. Ya wis, Syam. Diingat-ingat sama si Salman. Syam, saya pengen kesana ini. Saya pengen membuktikan kebenaran agama ini. Ya wis lah, tak pulang dulu. Bapakku gelai goyani pulang. Ternyata betul ya, ketemu sama penjaga-penjaga bapaknya ya. Loh, Pak Salman, dari mana saja pak? Waduh, sepurani, maaf, ini tadi saya gini-gini. Sudah langsung dibawa ke bapaknya. Bapak, boleh, sudah nyari ini. Sudah dihadapkan ke bapaknya. Ketemu bapak, hey, Salman, kemana saja kamu itu? Heh? Ke sawah, yuk, enggak. Nanti kamu itu hilang kemana? Kan tak suruh ke sawah tadi kamu. Sudah ke sana belum? Sih, Pak, tenang, Pak. Saya mau cerita ini, Pak. Kenapa? Ada apa? Ada apa? Gini loh, Pak. Tadi itu saya pengen ke sawah. Tapi di tengah jalan, saya lihat gereja, Pak. Gereja ini ada orang di situ, sholat, ibadah, mantep ibadah, Pak. Kaya aneh, itu agama yang benar, Pak. Le, ojo ngawur, Le. Iku agama gak benar. Agama kita ini yang benar, Le. Oh, enggak, Pak. Gak iso. Iku agama sing benar. Perasaan saya mengatakan itu yang benar, Pak. Oh, gak bisa. Agama kita yang benar. Kue kupi itu, Le, kok bela gini? Hah? Kamu itu sudah dididik sama bapak, jadi penjaga api abadi, jaga Tuhanmu sendiri. Lah kok menyimpang kayak gini kamu? Hah? Enggak, Pak, tetap agama itu yang benar, agama kita yang salah, ya. Bapak itu takut, wah khawatir anak saya murtad ini, ha? Ya wis gini ae. Wis, Le, kamu enggak boleh keluar. Masuk ke kamar. Dipasung di kamar ya, kuat dirantai kaki dan tangannya. Tidak boleh keluar. Wis, mending kamu di dalam rumah. Ya, daripada keluar, bahaya kamu ini. Ngelawan bapakmu Dewi. Ya, wis, kamu di situ. Tak kehabisan akal. Karena memang anak kepala suku. Ya, banyak tamu keluar masuk ke rumah bapaknya. Ya, panggil satu. Mas, sini mas. Ada apa? Tolong, kamu ke tempat ini. Gereja ini, gereja itu. Coba tanyakan ke mereka. Apakah ada rombongan dari Syam yang datang ke sini? Oh, siap. Cari informasi. Datang lagi. Mas, ada. Ada tuh. Iya. Datangin. Pedagang dari Syam datang ke tempat kita. Mau dagang. Oh, bagus. Ya. Tolong perhatikan betul-betul. Kalau mereka mau pulang, kabari saya. Ya. Oh, siap. Udah. Setelah selesai mereka bisnis di Persia, mau balik ke Syam, kita kasih tahu Salmannya ini. Mas Salman, itu sudah. Mau pulang ke Syam. Oh, beres. Ternyata sudah mukuli besinya sudah lama rantainya. Sampai putus rantainya tadi. Ya, bebas kabur Salmannya ini. Minggat dari rumah. Ya, langsung berangkat menuju ke orang-orang pedagang tadi. Ngomong, saya mau ikut kalian. Terserah mau jadi apa nanti, terserah. Yang penting saya bawa ke Syam. Oh, beres. Ayo berangkat. Berangkat ke Syam, meninggalkan Persia dan keluarganya. Bapaknya bagaimana? Wis sembuh, bapak itu wis ngilang jalannya sudah. Ini di sini kita lebih fokus pada ceritanya beliau berangkat ke Syam. Sampainya di sana langsung enggak pakai lama, sahabat Salman pun langsung mencari, nanya-nanya ke masyarakat yang ada di sana. Siapa orang yang paling alim? Ya, orang yang paling pinter yang ditokohkan pada agama ini. Saya mau belajar sama dia. Oh, ada Pak Fulan namanya. Kamu ke sana. Datang ke Pak Fulan. Pak Fulan, saya ini dari negeri jauh, Pak Fulan. Saya tertarik sama agamanya panjenengan ini. Saya pengin ikut agama sampean. Saya mau belajar, tolong saya diterima. Beres-beres rumah pun enggak apa-apa, sing penting saya bisa belajar. Ya, boleh. Ya wis, kamu ikut saya, ya. Bantu-bantu saya sambil belajar sama saya. Siap. Ternyata ini orang jelek, ya. Jeleknya apa? Suka ngajak sedekah. Ayo jamaah sedekah. Jamaahnya sedekah, ngasih emas, ngasih perak, ngasih uang, disimpen dhewe. Wah, ini koruptor kelas kakap iki, ya. Wah, Pak Yai ini kok bening ngene, Rek. Waduh. Sampai Salman tahu tempat penyimpanan brankas rahasia Pak Yainya dibuntuti terus pokoknya. Oh, ditaruh di situ sampai 7 kullah banyaknya. Satu kullah itu ya kayak bak kamar mandi ya, Pak. Itu ada 7 penuh dengan emas perak dan mata uang ketika itu. Ngamuk, mentep-mentep Salman, wah Pak Yai gak beres ya, gak kena. Tapi subhanallah, akil Salman gak langsung meninggalkan agama tadi. Karena dia paham ini oktum ini. Pak Yai ini sih enggak genah, bukan agamanya, ya. Akhirnya dia nunggu, tak berani ngomong, ya, ditunggu. Sampai akhirnya Pak Yai ini mati. Ya, Pak Yainya mati sama jamaahnya mau dimakamkan. Ya, biasalah orang besar, jadi pemakamannya betul-betul khidmat. Ya. Salmane wis mentep-mentep ya, gak karu-karuan. Mau dimakamkan Salman langsung berdiri di tengah-tengah para jamaah ngomong, "Hei jamaah sekalian, ini Pak Yai gak bener." Hehehe, ngomong sing genah. "Iki Pak Yai, jo macem-macem, gawe ribut kuwi nang kene yo." "Lho, sik tenang, tenang ya, tenang. Ini Pak Yai jelek, saya punya buktinya." "Mana buktinya?" "Ayo, ini orang sering ngajak kalian sedekah." "Iya ora." "Iya betul." "Sedekahnya kemana?" "Itu dipek sendiri, diambil sendiri sama Pak Yai." "Oh kamu punya buktinya lah." "Oh punya, ayo ikut saya." Ikut diajak ke brankas rahasianya Pak Yainya tadi. Ini liatan emas sama perakmu di sini semua. Dibongkar, dicet. "Lah iya rek, emas perak uang di sini semua. Wah gak bener Pak Yai satu ini." Akhirnya gak jadi dikubur ya ikhwah. Disalib, dirajam di tengah kota. Ya dalam kondisi wis mati. Ya. "Wah ini Pak Yai gak bener ini." "Sudah langsung disalib, dilempari batu. Gak sampai mati." "Ya wis dilempari batu sampai elek." "Ya wis mati salib." "Ya wis. Tenang Salman." "Wis beres Pak Yai satu wis. Alhamdulillah wis beres." Ya. Akhirnya dia nyari lagi siapa yang bisa saya jadikan sebagai panutan ini. Akhirnya mereka secara otomatis ya, Pak Yai yang tadi digantikan dengan Pak Yai yang baru. Nah, Salman ikut sama Pak Yai yang baru ini belajar. Ternyata Pak Yai yang baru ini betul-betul soleh. Masya Allah, seneng Salman. Jatuh hati sama Pak Yai yang kedua ini. Masya Allah, iki baru kiai tenanan. Iki ustaz tenanan yo iki rek. Ya sholat rajin, ibadah bagus. Ini bagus ini. Ternyata wis tuwa Pak Yainya ini, sudah tua. Sekarat belum lama sudah mau mati. Salman bingung, datang ke Pak Yainya ini. "Pak Yai, saya ini dari negeri jauh Pak Yai. Saya belajar sama pendahulunya Pak Yai. Tapi orang jelek itu Pak Yai, wis mati, wis beres." "Ya. Nah, sekarang saya ikut Pak Yai. Pak Yai sekarang sudah mau mati. Gimana ini Pak Yai? Saya mau kemana lagi nih Pak Yai?" Ini bahasa saya ya, Bu. Ya. Katanya Pak Yainya, "Le, saya sudah tidak tahu lagi di dunia ini yang sama seperti saya. Agama kita ini mengalami revolusi habis-habisan. Banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab ngotak-ngatik agama kita sampai gak karu-karuan nih. Saya tidak tahu siapa yang masih murni nih." "Ada sebenarnya nih, satu orang." "Oh ada Pak Yai, ada. Di mana Pak Yai?" "Di Mausil. Kalau kamu bisa ke sana, berangkat ke sana." "Siap Pak Yai." Tidak lama meninggal Pak Yai. Diurus sama Salman seperti yang lain. Dah. Berangkat langsung ke Mausil, gak pakai lama. Yes, berangkat ke Mausil. Nyari orang yang diceritakan tadi. Ketemu. Ternyata udah tua juga ya ikhwah. "Pak Yai, saya dapat pesan dari temannya Pak Yai." "Iya toh, iya. Katanya saya suruh berguru sama Pak Yai." "Oh, enggak masalah. Ayo, ikut saya." Ikut. Ternyata sama kayak Pak Yai yang sebelumnya. Soleh ya. Seneng Salmannya. Betah. Tapi enggak lama. Udah mau mati juga ya. Bingung Salmannya. "What? Duh Pak Yai, belum lama saya berguru Pak Yai, lah kok usah mati Pak Yai, ya. Sekarang saya mau kemana lagi Pak Yai? Saya masih pengen belajar Pak Yai." "Gini, li. Sudah sangat susah li, cari orang yang sama kayak kita li. Ada sebenarnya li, satu teman saya li, masih sama kayak kita li. Di mana Pak Yai?" "Di Nasibin, ya. Kamu ke sana." "Oh siap Pak Yai." Gak lama meninggal Pak Yai. Diurus sama Salman Al-Farisi. Ya. Setelah selesai ngurus Pak Yai tadi, berangkat langsung ke Nasibin. Gak pakai lama. Langsung nyari temennya yang diceritakan sama Pak Yai tadi. Ketemu. Ngomong, "Pak Yai, saya ini dari negeri jauh. Datang ke Syam. Ketemu sama Pak Yai. Saya berguru." "Ternyata Pak Yai ini gak beres. Ya, wis mati." "Terus saya ketemu lagi sama Pak Yai satu lagi. Soleh. Wis mati juga. Ngasih nasihat ke Yai satunya. Pak Yai tadi juga udah meninggal. Tapi saya disuruh ke Pak Yai jenengan ini. Saya mau berguru sama Pak Yai ini. Boleh enggak Pak Yai?" "Oh boleh. Silakan ikut saya." Akhirnya berguru. Ternyata juga sama. Orang yang soleh juga. Wis tua juga ya ikhwah. Ya. Sudah mau mati juga. "Pak Yai. Sudah sakit ini Pak Yai. Saya ini dapat wasiat. Wis pokoknya diruntun dari awal lagi. Nah, sekarang Pak Yai juga demikian, sudah tua, sudah mau mati Pak Yai. Ya apa Pak Yai, saya mau kemana lagi Pak Yai?" "Sebenarnya sama, Li. Sudah susah orang-orang sekarang ini. Agama kita carut-marut deh. Ada satu sebenarnya. Tinggal satu. Tapi tempatnya jauh deh. Iya tuh Pak Yai. Iya. Di mana? Di Amuria. Oh di Amuria. Yo siap Pak Yai. Kalau kamu memang bisa ke sana deh. Saya tidak maksa deh. Karena jauh tempatnya. Tapi kalau kamu bisa ke sana deh. Mumpung masih hidup deh. Siap Pak Yai. Mati ya habis itu Pak Yai. Nah, berangkat ya. Nah, sebelum berangkat, apa namanya si Salman ini ya kerja kecil-kecilan, jadi punya bekal. Berangkat ke Amuria. Nah, pas sampai di Amuria, ketemu sama Pak Yai yang diceritakan, nyampaikan ya. Ternyata bodoh ya, gua sudah tua juga ini Pak Yai ini, sepuh ya, maklum senior-senior ini ya. Sudah mau mati Pak Yainya ternyata. Nah, Pak Yai yang terakhir yang di Amuria ini, itu miskin. Apa namanya, tidak bisa menanggung kehidupan Salman 100%. Jadi akhirnya Salman pun terpaksa untuk kerja. Kerja, sukses. Sampai punya beberapa ekor sapi, punya beberapa ekor kambing. Pokoknya sukses lah. Ada penghasilan Salmannya ini. Ngomong sama Pak Yai. Pak Yai, jenengan ini wis tambah sepuh Pak Yai. Sampai mati Pak Yai. Iki saya mau kemana lagi Pak Yai? Ya. Katanya Pak Yainya ini, Le, wis gak ada lagi, Le. Gak ada lagi, Pak Yai. Iya, Le. Yang sama kayak kita, wis gak ada lagi, Le. Nah, terus piye? Gimana, Pak Yai? Tapi tenang. Sekarang, menurut keterangan dari kitab suci kami, sudah tiba nabi terakhir yang diutus, Le. Kalau kamu ketemu sama nabi ini, Le, terima. Langsung ikuti. Itu benar nabinya, Le. Begitu, Pak, Le. Iya. Jadi dirinya, Le. Nabi ini akan hijrah ke sebuah tempat yang banyak sekali pohon kurmanya. Nabi ini tidak nerima atau tidak makan sedekah. Tapi makan hadiah. Di belakangnya, di punggungnya itu ada khatamun nubuwah, tanda kenabian, kayak tonjolan sebesar telur burung puyuh. Ya. Kalau kamu ketemu sama orang ini, beriman kamu. Siap Pak Yai. Meninggal Pak Yai. Akhirnya Salman pun di Amuria sampai beberapa waktu. Kerja mengembangkan bisnisnya sambil nyari informasi. Ternyata berkembang pesat bisnisnya. Wow, sapi ini tambah kek, kambingnya juga tambah banyak. Ya. Sampai akhirnya dirasa cukup sudah waktunya untuk berangkat lagi mencari nabi yang dimaksud ya. Beliau pun cari ada para pedagang yang datang dari sebuah tempat ya, dari tempat yang dikatakan sama Pak Yai tadi, Yathrib. Minta tolong, Pak, tolong saya diantar ke tempat namanya Yathrib, Pak. Ini semua kambing, sapi saya buat jenengan. Upahnya wis. Tapi saya tolong bawa ke sana. Oh siap. Berangkat. Ternyata jahat ini kafilah dagangnya. Mafia ternyata. Sampai di sebuah tempat yang bernama Wadil Qura. Dijual Salmannya sebagai budak. Ya. Dizalimi Salman di situ. Loh, saya diapakan ini? Wis menengowai. Pengen urip apa? Eh? Pengen hidup apa enggak? Aduh, mau dagangan saya. Wis, sini. Dijual ternyata. Loh, kok saya dijual? Ternyata diperbudak. Dijual ke salah seorang Yahudi yang ada di tempat itu. Tapi sebelumnya, Salman melihat kondisi sekitar. Kok banyak kurmanya ya? Jangan-jangan ini tempatnya. Tapi kok saya kurang yakin ya? Tapi ya wislah. Akhirnya ikut sama Yahudi ini. Ya, dia pun jadi pekerja. Ya, selainnya budak yang lain kerja ngurus, apalagi Yahudi di Madinah itu terkenal dengan mata pencaharian sebagai petani. Ya, wis akhirnya nyawa nyangkul ngurusi kebun lah. Ya. Sampai apa namanya? Majikannya ini punya sepupu dari Madinah datang ketika itu. Nah, majikannya pertama menjual Salman ke orang ini, dijual. Akhirnya dibeli, dibawa ke Madinah. Senang Salmannya, alhamdulillah jadi budak, gak apa-apa, sempatin sampai ke Madinah. Begitu sampai di Madinah, yakin Salman, wiki yang dimaksud sama Pak Yai saya. Banyak pohon kurma di sini, ini tempatnya. Tinggal tak tunggu, mana nabinya? Sudah di situ. Nyari informasi gak bisa, karena menjadi budak. Sibuk kerja ngurusi majikannya, apalagi majikan yang kedua ini. Kewalaknya, Masya Allah. Ya, galak banget ini orang. Suatu hari, Salman sedang naik di atas pohon. Ya, ya biasalah ngurusi entah apa namanya ngambil buahnya atau mangkas daunnya atau apa, pokoknya di atas pohon. Ya, tiba-tiba salah satu saudara majikannya datang sambil ngamuk-ngamuk. Celoko iki. Celoko piye to? Ada apa? Ada apa? Ngomong sing enak kok tiba-tiba masuk marah-marahnya ada apa? Ini loh. Ya, ada orang dari Mekah domisili di tempat kita, Madinah. Banyak sekali orang-orang yang berkerumun sama orang ini. Dan dia menganggap kalau dia adalah seorang nabi. Salman dari atas dengar nabi. Langsung goyang. Ya ikhwah, mau jatuh Salmannya tadi. Mau jatuh nimpali majikannya. Tapi walhamdulillah seimbang. Aduh, hampir saja. Ya. Akhirnya ditunggu percakapannya. Selesai. Saudaranya tadi mau pulang. Langsung turun. Gercep ini Salmannya. Datangi saudara majikannya tadi. Nanya. Karena penasaran. Tadi kamu bilang apa sama majikan saya? Bilang apa? Majikannya ngamuk. Hei, sini. Kamu ngapain? Tanya-tanya sama saudara saya. Apa urusanmu? Tempeling Salmannya. Ikut. Tempeling peletok. Waduh. Ayan, rek. Yo, tempelingannya gak macam-macam. Keras tempelingannya. Apa ini kamu pakai tanya-tanya segala? Eh, apa urusanmu? Enggak, saya cuma pengin tahu saja kok, Pak. Ya, us, kerja lagi. Ya. Tapi senang sudah, Salman. Berarti nabinya sudah ada ini. Wis, tak datangi saja. Ketika percakapan itu, Salman dengar kalau nabinya ini ada di Quba. Akhirnya Salman seharian kerja, ngumpulin makanan. Ya, makanan punya bosnya mungkin sudah enggak dimakan lagi, dikumpulkan. Yang masih bagus-bagus dikumpulkan. Sore hari, ketika majikannya sudah selesai, pekerjaan sudah selesai, tinggal istirahat, dibawa makanan tadi sama Salman. Datang ke Rasul, ya. Melihat kayaknya ini, ya, lihat kerumunannya kok kayaknya ini orang ini dihormati. Didatangi sama Salman. Ngomong, saya melihat panjenengan sama sahabat-sahabat jenengan ini kok kayaknya membutuhkan, ya. Saya bawa sedikit makanan sedekah buat jenengan. Monggo, ya, silakan. Mundur sambil dipantau ya ikhwah. Dilihat. Rasul langsung memanggil para sahabatnya, suruh makan, kulu, makanlah. Rasul enggak makan. Salman melihat, oh, dimakan. Ini tanda yang pertama. Besok cari makanan lagi. Nah, besoknya ngumpulkan makanan lagi ya ikhwah. Dapat lumayan. Datang lagi sore hari ke Rasulullah SAW. Datang. Kemarin saya kok melihat jenengan tidak ikut makan. Ya, ini saya ada harta lagi, ada makanan sedikit. Monggo, hadiah untuk jenengan. Silahkan dimakan. Mundur lagi Salman, melihat. Ikut makan Rasulullah. Oh, Pak Sobat, sini, ayo makan. Ada makanan ini, makan. Langsung Salman, ini tanda yang kedua. Tambah yakin. Nih. Tinggal satu tanda. Apa itu? Khatamun Nubuwah. Mikir Salman. Apa caranya bisa melihat punggungnya Rasul ini? Ya. Piye ini? Ya. Jauhislah. Gampang. Tak kerja dulu. Kerja. Ya. Suatu saat terdengar informasi ada salah satu sahabat Rasul yang meninggal. Dimakamkan di Baqir. Salman ikut ke situ. Nah, ketika Rasul sedang duduk, ya, nunggu para sahabat sedang proses pemakaman, Rasul duduk, ya, duduk. Salman datang, salam, ya, ngobrol sebentar sama Rasul. Langsung muter-muter ngelilingi Rasul, ya. Pengen lihat punggungnya Rasul, lihat. Daerah langsung, Rasul, buka Rasul, pengen tahu. Enggak sopan, ya. Keliling lihat. Rasul paham. Kayaknya Salman lagi dari sesuatu ini. Ya. Sama itu di datang. Juga ke belakang. Biar kelihatan. Dia lihat. Ya. Ya. Ya. Ya. bin Salmannya langsung ya ikhwah dipeluk Rasul, nangis beliau. Wah, alhamdulillah ketemu saya sama Nabi ini. Wah, dipeluk, dicium, ini tanda kenabiannya. Nangis beliau. Langsung, sini. Kamu sini. Awal, pindah sini. Langsung ditanya sama Rasul, kenapa kok kamu cari tanda kenabian saya? Cerita sama saya ini Rasul dari tempat yang jauh. Saya ini dari negeri Persia, Rasul. Ya, perjalanan saya untuk ketemu jenengan ini bukan perjalanan yang mudah, Rasul. Sampai ketemu sampean ini, walhamdulillah, Rasul. Ya. Dah, akhirnya beliau pun ikut ngaji sama Rasul SAW di sela-sela senggang istirahat sampai akhirnya Rasul minta Salman untuk membebaskan dirinya. Katib ya Salman. Tebus dirimu wahai Salman. Kamu jadi budak enggak bebas kamu. Siap Rasul. Akhirnya beliau datangi majikannya. Pak, saya pengen bebas, Pak. Bebas. Iya, Pak. Berapa yang harus saya bayar, Pak? Oh, gitu. Saya minta bayaran 300 pohon kurma yang kamu tanam sendiri dengan tangan. Dan emas seberat 40 uqiyah. Oke. Siap. Siap Pak Bos. Ya, saya akan cari itu. Kasih saya kesempatan untuk kerja. Silakan. Nah, budak mukatab yang pengin menebus diri itu boleh. Majikan boleh ngasih waktu bagi dia untuk kerja. Selebihnya tetap sama majikannya. Langsung ngomong sama Rasul. Boleh sama majikan saya? Walhamdulillah. Minta apa majikanmu? Nur Rasul. Minta 300 pohon kurma Rasul. Yang ditanam pakai tangan saya sendiri Rasul. Jadi dari tunas, ya dari biji itu. Ya, sampai tumbuh jadi pohon Rasul. 300 mintanya. Sama emas seberat 40 rupiah. Ya, wis, gampang. Langsung Rasul nanggil para sahabatnya. Ya Allah, a'inu ahakum. Bantu saudara kalian. Langsung ada yang bawa 20 biji. Ada yang bawa 40. Sampai genap 300. Rasul bilang, Salman, kamu pergi ke tanah ini. Ya, kamu gali lubangnya. Dengan tanganmu sendiri. Kalau sudah selesai lubangnya, kasih tahu saya. Saya yang akan memasukkan tunas-tunas ini ke dalam lubang tersebut. Siap Rasul, tangkap, dibantu sama sahabat yang lain. Waduh, gali sampai 300 lubang banyaknya. Sudah selesai, datang ke Rasul. Rasul, selesai. Oh, siap. Datang. Langsung Rasul naruh satu persatu dengan tangan beliau sendiri. Selesai, dirawat. Subhanallah. Tumbuh semua, enggak ada yang mati. Langsung kasihkan ke majikannya. Bos, sudah siap. 300 pohon kurma seperti yang kamu minta. Selesai ya? Selesai. Tinggal emas 40 uqiyah. Mikir maning Salman. Iki nek pohon kurma bisa ditanam. Nek emas iki gelek nandi emas iki? Aduh, mau nyari di mana emas ini? Kata Rasul, tenang. Tenang. Akhirnya, waktu itu Rasul terjadi pertempuran dengan orang musyrikin yang ada di Mekah. Menang, dapat ghanimah. Ada telur sebesar, emas sebesar telur ayam. Ya, panggil Salman. Mana Salman yang katanya mau nebus dirinya itu? Datang sama, dipanggil. Ini mah, itu dipanggil sama Rasul. Datang. Ada apa Rasul? Ini, kita ada. Emas, hasil rampasan perang ini. Kamu bawa, kamu timbang. Ya, insya Allah pas ini emasnya. Ya Rasul, bismillah. Timbang. Ternyata benar. Pas, persis 40 uqiyah. Sewenang zaman. Bawa langsung menuju ke majikannya. Nih, majikan. Ya, selesai ya. Resmi, deal, saya bebas. Ya, wis. Ya, monggo, silakan. Bebas, senang Salmannya. Langsung ikut sama Rasul. Dua pertempuran, Badar dan Uhud, Salman absen. Karena masih jadi budak. Pertempuran berikutnya, Perang Khandaq. Beliau ikut langsung menjadi inspirator utamanya. Ya, perang Khandaq Parit beliau yang ngasih usulan. Ya. Itu kisah masuk Islamnya Salman Al-Farisi. Adapun yang selanjutnya, insyaAllah ta'ala akan kita bahas akan datang. Allahu ta'ala a'lam bissawab. إلهنا نبتغي سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تفضلوا بارك الله فيك.